apa yang lebih utama menuntut ilmu, antara menuntut ilmu dengan menjaga atau memelihara orang tua yang sudah tua, dalam keadaan orang tua menyuruh saya untuk belajar menuntut ilmu. Maksudnya ilmu agama ya. Kalau ilmu selain ilmu agama ya saya gak bisa menjawab. Tetapi kalau ilmu agama, jawaban yang pertama adalah kalau mungkin dia padukan dua kepentingan ini, kepentingan menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama itu adalah fard, wajib, fardu kepada setiap muslim, pribadi muslim, dengan ibadah birrul walidain, ibadah menghormati dan memelihara kedua orang tua. Kalau mungkin dipadukan maka itu lebih baik. Tapi karena kondisi tempat belajarnya jauh, sementara orang tua di kampung. Lihat kondisi orang tua. Kalau kondisi orang tua dalam keadaan sama sekali tidak ada yang memelihara keduanya atau salah satu dari keduanya, tidak ada yang menyiapkan makanannya, tidak ada yang mengantarkan dia ke kamar mandi ketika dia sudah lemah, maka di saat ini dia harus duduk di samping orang tua dalam rangka birrul walidain, sambil menuntut ilmu melalui media-media yang lainnya, bisa melalui buku, majalah ataupun kaset-kaset dan yang semisalnya. Tapi kalau kondisinya dia punya saudara-saudara yang lainnya, punya kakak dan adik yang mampu untuk membiayai orang tua atau untuk memelihara keduanya, dan orang tua pun rela, maka dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan itu, dan bisa berbirrul walidain dengan surat menyurat, pulang ke rumah suatu waktu ke kampung, hormati orang tua, jangan mengangkat suara kepada orang tua, jangan bermuka masam kepada orang tua, jangan menolak permintaannya ketika permintaan itu tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah, dan seterusnya. Jangan memulai kita makan sebelum orang tua kita di meja hidangan memakan. Tunggu orang tua mulai makan. Persilahkan, silahkan bapak makan. Bismillah. Begitu makan, silahkan kamu makan. Ini adalah birrul walidain, menghormati kedua orang tua. Wallahu a'lam bisawab, jawabannya adalah tergantung kepada kondisi masing-masing pihak.